الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين والمسلمات رحمنا ورحمكم الله الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga diaturkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Kita masuk ke dalam kitab As-Shalah. Bab badu'u al-adhan. Bab yang pertama dari kitab As-Shalah yaitu badu'ul adhan, awal mula dari adhan. Awal mula dari adhan. Hadis 837. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali qala akhbarana Muhammad bin Bakr ha wa hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj ha wa hadatsani Harun Ibn Abdullah wa lafdhu lahu قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا يبعثون رجلا ينادي بالصلاة أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة كتاب الصلاة أعطيت معنى صلاة صلاة terjadi perbedaan pada ulama dalam asal usul makna sholat itu. Di antaranya mengatakan as-sholat secara bahasa adalah doa. As-sholat adalah doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan" تطهرهم وتزكيهم بها فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ambillah dari harta mereka sedekah ini zakat تطهرهم بها وتزكيهم بها فصل عليهم dengan zakat itu kau bisa sucikan, bersihkan harta. Dan sholatlah terhadap mereka. Mana sholat di sini? Doakan. Sesungguhnya doamu adalah ketenangan bagi mereka. Maka ulama melihat, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli bahasa Arab dan fikih, bahwa makna sholat secara bahasa adalah doa. Sebagaimana secara syarak solat itu adalah ibadah lillah atau ibadah lillah. يتكون من أقوال وأفعال معروفة أو معلومة. صوت عبادة untuk Allah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang khusus. Yang dimulai dengan takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam. Jadi ketika seorang yang mengatakan si fulan sedang sholat, berarti konotasinya adalah konotasi syariat, yaitu berarti dia sedang beribadah kepada Allah dengan perbuatan yang khusus, perkataan yang khusus, mulai dengan takbiratul ihram sampai dengan salam. Jadi kalau saja ada orang mengatakan dia sholat tapi hanya mengingat saja, itu tidak sholat. Karena sholat secara istilah ibadah yang ada bentuk. Kaitan antara makna bahasa dengan makna syarat, bahwa kita lihat sholat kita ini yang terdiri dari perbuatan dan perkataan khusus. Semuanya adalah doa. Mulai dari setelah takbir, kita doa istiftah. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian zikir ruku kita, ayat tidal kita, sujud kita, duduk kita. Sampai sebelum salam pun, semuanya adalah doa. Terlebih lagi ketika kita sujud, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthir fihi du'a. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyak doa. Seorang yang sedang salat, dia sedang di hadapan Allah. Maka doa yang terbaik adalah doa yang ada di dalam sholat. Maka hendaklah seorang yang ingin mengerjakan sholat, yang terbayang di dalam pikirannya adalah dia bermunajat kepada Allah. Yunaji, yaitu berbicara berdua. Bukan hanya sebatas sebuah rutinitas. Kalau sebuah rutinitas, orang setelah selesai sudah, sehingga ruh sholat itu sendiri tidak ada. Tapi ketika seorang menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa di dalam sholat itu saatnya dia bermunajat kepada Allah, berdialog, menyampaikan, ya, membisikkan apa kebutuhannya, doanya, maka tentu dia akan lebih khusyuk ketimbang dari doanya dulu setelah sholat. Kita lihat sebagian fenomena sholatnya cepat, Tapi setelah sholat doanya lama sekali, khusyuk. Ini menunjukkan bahwa seakan-akan sholat itu adalah pengantar doa. Tapi sebenarnya inti dari doa itu ada di dalam sholat. Bab badul adzan, asal mula adzan. Adzan itu secara bahasa al-i'lan, pemberitahuan. Adzan adalah pemberitahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa adzanun minallahi wa rasuli. Dalam surat Taubah ayat 3, sebagai pemberitahuan dari Allah dan Rasul. Adzan jadi pemberitahuan. Pemberitahuan tentang apa? Pemberitahuan tentang masuknya waktu. Yang kedua, pemberitahuan terhadap sholat, panggilan. Maka namanya juga sholat ini, adzan ini namanya nida, panggilan, undangan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Ummi Maktum yang minta izin untuk diberikan dispensasi tidak datang sholat berjamaah karena dia buta dan tidak ada orang yang menggiringnya, yang memandunya, Nabi mengatakan, hal tasma'un nida, apakah kau dengar azan, nida, panggilan? Qala na'am. Beliau mengatakan ya. Qala fa'jibhu. Kata Nabi, kalau begitu penuhi panggilan itu. Ya, itu azan. Kita lihat dalam hadis dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kana al-muslimuna hina qadimul madinata yajtami'un fayatahayyuna fayatahayyanuna as-salawat. Adalah kaum muslimin ketika mereka datang ke Madinah, mereka berkumpul lalu mereka yatahiyyanuna as-salawat. Qadhiyah yang mengatakan makna yatahiyyanun ay yuqaddiruna hina yaitu ilaiha fihi, mereka menakar-nakar waktunya agar mereka mendatangi sholat pada waktu itu. Ini kata tidak ada azan, tidak ada mendengar pemberitahuan. Jadi sebatas ya, mengingat-ingat, mengukur-ukur kira-kira sudah masuk nggak ya, kira-kira sudah ada panggilan. Lalu walaysa yunadi biha ahadun, tidak ada seorang pun yang memanggilkan dahulu. Jadi azan itu cuma untuk mengingatkan. Kalau ada gerakan sekarang ini bahwa tidak boleh orang Islam mengangkat azan sampai keluar dari masjid, tidak ada tujuannya untuk azan. Azan adalah untuk memanggil orang Islam. Nah, coba kita lihat di sini nanti. Fatakallamu yawman fi dhalik. Pada suatu hari para sahabat dan yang dibimbing oleh Nabi berbicara dalam masalah ini. Baa caranya untuk memanggil orang. Gimana caranya memanggil orang nih ke masjid? Faqala ba'duhum, mereka berkata kepada sebagian mereka, ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Apa katanya? Coba pakai lonceng seperti loncengnya orang Nasara, orang Kristen. Orang Kristen itu jam 6 ten. Nanti waktu benda matahari ten. Didengar atau tidak? Kedengaran? Boleh enggak lonceng itu hanya di dalam gereja aja? Mungkin ada yang itu untuk memberitahukan kepada orang. Iya, sama fungsinya. Sama fungsi memberitahukan kepada orang. Ya, memberitahukan kepada orang akan waktu. Sebagian lagi mengatakan qala ba'dhum qarnan mithla qarn al-yahud. Tanduk, sebagai tanduknya dibuat apa, dipakai tanduk seperti tanduknya orang Yahudi, maksudnya trompet. Kalau kita lihat dua tadi ada bunyi-bunyian, lonceng, bunyian yang dihasilkan oleh pukulan. Trompet, bunyian yang dihasilkan oleh tiupan. Kira-kira apa saja bunyian yang dihasilkan oleh pukulan? Lonceng, kentongan, beduk. Itu bunyian yang dihasilkan oleh pukulan. Apalagi bunyian, apa bunyian yang dihasilkan oleh tiupan? Nih, trompet, termasuk serine. Asal serine itu kan putaran yang kuat, sehingga dia melengking. Nanti ada alatnya. Mungkin sekarang zaman digital sudah dirubah. Nih. Juga dengan digital bisa juga bunyi beduk. Tapi hukum kalau dilihat asal muasalnya itu adalah trompet, bunyian yang dihasilkan oleh tiupan. Nah, coba kita lihat serine lama. Serine lama ada di sini pemutar angin ya kan. Kemudian ada disambung lagi untuk bunyinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal dahulu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengambil trompet. Kenapa? Karena di sekitar Madinah itu banyak orang Yahudi. Lalu apa yang menciri khaskan kita? Kalau sama, nanti salah paham gitu. Di Madinah enggak ada orang Nasrani. Maka di awal-awal Nabi pakailah naqus, lonceng. Tapi dia tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena ada penyerupaan dengan ciri khas ibadah lain. Sampai datang syariat ada. Lonceng tadi ditinggalkan Nabi. tidak digabung. Baik. Dahulu tidak ada mik. Sangat-sangat dibutuhkan sekali alat untuk menjadikan pengganti untuk bisa pemberitahuan kepada yang lebih jauh. Katanya adzan ke atas ma'adzan di luar dari masjid, di atas panggil. Berapa kekuatannya? Tapi lonceng ya, tentu akan lebih jauh ketimbang dari suara. Tapi ketika sudah disyariatkan adzan, itu ditinggalkan Nabi, tidak digabung. Nah, maka karena itu tidak disyariatkan belum. Kenapa? Nabi dulu sudah meninggalkannya. Oh, dulu mungkin kelonceng, beduk kan belakangan. Teknologinya ada nggak pada saat itu? Ada. Buktinya ada robana, duf, yang teknologi beduk dengan duf itu sama. Itu dengan kulit ditutup bagian di salah satu bagian. Berarti ada teknologinya. Tapi tidak dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Ya, baik. Lalu disyariatkan ada. Ya. Lalu Umar mengatakan, kalau Allah awala tab'athuna rajulan yunadi bis-salah. Kenapa kalian tidak pilih satu orang disuruh untuk menyerukan azan, menyerukan salat, untuk memanggil ke salat? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, qum fanadi bis-salah. Wahai Bilal, bangkitlah, serukan, panggilkan untuk azan. Jadi fungsi azan tadi apa? Dia dipanggil siapa? Kaum muslimin. Maka mustahil ada azan di tempat yang tidak ada kaum muslimin sama sekali. Ya. Jadi kalau ada masjid, itu berarti ada kaum muslimin. Tujuannya untuk memanggil, tidak ubahnya daripada pemberitahuan. Al-adhan itu pemberitahuan, tidak ubahnya daripada lonceng yang besar di gereja untuk memberitahukan waktu. Mungkin yang dikeluhkan adalah suara-suara katanya mengganggu. Apakah betul azan itu mengganggu? Selama ini tidak ada isu itu di akal. Kemana? Itu satu. Yang kedua, saya satu pernah mendapatkan sebuah dialog logika yang menyamakan antara azan dengan logikanya, karena pemberitahuan, dengan pemberitahuan orang untuk di airport, di bandara, sebentar ya, diberitahukan kepada penumpang pesawat sekian, pesawat ini keberangkatan, silakan masuk ke dalam anu. Bukankah masing-masing mereka sudah punya jadwal, sudah punya kartu, sudah tahu ada jam, ya, ditulis di situ boarding jam sekian. Mungkin ada orang, bukankah kaum muslimin dia sudah tahu dengan jam-jam waktu sholatnya, ya? Lain, saya mau ke Jakarta, yang satu mau pergi ke Batam. diberitahukan ke orang yang mau berangkat ke Batam. Pernah gak kesal orang yang mau ke Jakarta? Ngapain sih ini? Orang memberitahukan ke Batam, saya aja pergi ke Jakarta. Kenapa tidak diam-diam aja semuanya? Sama-sama itu sudah ada punya jadwal. Itu sangat diperlukan untuk mengingatkan. Begitu juga dengan adab. Adab adalah untuk mengingatkan, memberitahukan. Ya. Nah, karena kita memang di daerah, lokasi kita adalah lokasi di bandara, ya udah kita harus siap mendengar informasi itu. Sebagaimana kita di lokasi kaum muslimin ada masjid, ya kita siap untuk menerima informasi tersebut. Berapa kali informasinya? Hanya 5 kali dalam sehari semalam. Enggak pernah ada azan orang tengah malam. Enggak ada. Nah, kalau kita lihat syariatnya, ya juga cuma azan yang kedengar. Kalau kita sesuai dengan sunnah Nabi, hanya azan yang keluar untuk dikeluarkan. Yang lainnya tidak, hanya di dalam masjid. Iqamatnya di dalam masjid. Karena iqamat adalah mengingatkan orang, ya, yang ada di dalam masjid, bukan di luar masjid. Salat, bacaan salatnya untuk di dalam masjid, bukan di luar. Nah, ini mungkin harus dirapikan. Apalagi kalau seandainya sebagiannya sebelum azan ada puji-pujian, dikeluarkan mic. Setelah azan ada lagi puji-pujian antara azan dengan qamat. Kemudian sholatnya kedengaran lagi. Setelah sholat ada lagi zikir bersama sampai kedengaran keluar. Ya. Nah, mungkin ini yang yang menjadi keresahan. Kalau kita lihat pada zaman Nabi, enggak pakai mic lagi, artinya memang enggak ada mic, tidak didengarkan lagi keluar. Nah, jadi Nabi juga mengingatkan, tidaklah layak seorang suaranya, bacaan seorang mengganggu terhadap bacaan yang lain. Taruhlah di lingkungan kaum muslimin, pasti ada orang yang sholat di rumah, yaitu kaum wanita mungkin. Kalau bacaan sholat itu dari luar keluar, tentu mungkin terjadi ada yang terganggu. Atau antara masjid dengan masjid temu suaranya. Terkadang kadang-kadang imam tidak jadi konsentrasi, kadang-kadang malah ngikuti bacaan, nyambung bacaan masjid yang lain. Kadang-kadang iramanya karena sudah agak ngikuti irama di sana gitu loh. Akhirnya membuyarkan hafalannya. Tapi ketika masing-masing cukup bacaan itu, memang tujuannya adalah untuk orang masjid. Mungkin ada orang berpikir, oh bagaimana dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mic-nya sampai keluar. Ya kan memang makmumnya sampai keluar. Ya, memang sampai keluar. Sangat dibutuhkan. Kalau kita alhamdulillah di dalam masjid, ya, untuk masjid. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah hadis ini satu kelebihan Umar, kelebihan yang agung untuk Umar. Ini menunjukkan keutamaan Umar bahwa usulannya sesuai dengan sunnah, tepat. Dan tidak hanya sekali ini, Umar banyak hal ketika dia mengusulkan, ya, disetujui oleh Al-Quran, disetujui oleh Allah Subhanahu Wataala, turunkan ayatnya. Ya, di antaranya adalah tentang khamar. Di dalam hadis ini adalah musyawarah di dalam perkara. Apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang penting, yaitu budaya musyawarah. Di mana musyawarah ini adalah suatu perkara yang mustahab, yang dianjurkan pada umat. Ini sepakat ulama bahwa umat ini adalah membudayakan musyawarah. Terhadap Nabi bagaimana musyawarah ini? Apakah musyawarah pada hak Nabi adalah wajib atau sunnah? Yang dipilih oleh mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa musyawarah itu bagi Nabi adalah wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasyawirhum fil amr. Maka Nabi dalam perkara-perkara yang penting beliau musyawarah. Malah musyawarah beliau banyak. Tentu siapa yang dimusyawarahkan? Tentu orang-orang ahli nuhal, orang-orang yang berakal, senior-senior sahabat. Seperti perang Uhud, bagaimana beliau musyawarah? Maka menurut ahli fikih dan ahli usul, bahwasanya perintah wasyawirhum fil amr itu adalah untuk wujub, untuk wajib. Maka bagaimana orang musyawarah? Orang musyawarah itu masing-masing yang ikut musyawarah boleh memuka-mukakan pendapatnya masing-masing. Wasahibul amr, yakni pimpinan sidang, pimpinan dari musyawarah, yaf'alu ma dhahara lahu maslahatun. Dia mengambil mana yang lebih besar maslahatnya. Nah, terkadang kalau seandainya walaupun kita memimpin, kita punya ide, yang lain punya ide, boleh jadi ide yang anggota lebih bagus daripada ide kita. Maka kewajiban seorang pemimpin adalah melihat mana yang lebih maslahat, bukan bersukuku untuk tetap menjalankan idenya. Kalau begitu nggak ada orang yang mau musyawarah. Ya, amalin musyawarah ni penapik inyo ya nanti. Begitu. Enggak bisa. Kita dengar. Wah, ini pertimbangannya, ini pertimbangannya. Ya, pendapat kita begini nih, kita ungkapkan apa alasan kita. Tuh ada yang lain yang mungkin lebih maslahah. Maka dengan hati yang lapang, dengan hati yang lapang dan senang, kita sokong pendapat yang lebih maslahat. Nah, ini kita musyawarah. Tapi dari pengalaman saya melihat, wallahu a'lam, ada sebagian orang yang tidak bisa menjadi musyawarah, terutama orang-orang konseptual. Ya. Orang konsep, tukang konsep, dia konsepnya harus diterima. Ketika musyawarah kelabakan dia. Ya. Karena musyawarah itu kita menampung, kita menggayomi seluruhnya. Kita lihat apa ini masing-masingnya. Sekarang mana yang lebih masalah? Nah, kalau saya kadang-kadang memimpin musyawarah, yang paling bingung itu kalau seandainya saya musyawarah di Jakarta. Jakarta, kawan-kawan, ini owner, ini direktur di biasa biasa memberikan kata putus semuanya nih. Lah bingung kita jadi. Ya. Tapi ketika ada sifat atau siap untuk menerima, itu lebih bagus. Jadi kita sebagai pimpinan juga tidak boleh pendapat saya harus jalankan. Pendapat yang ada sudah nanti sepakat, oh itu salah nih. Ya, ini yang jalankan. Enggak, orang tidak akan mau lagi untuk bermusyawarah. Nah, kalau seandainya memang kita lihat ada kemaslahatan yang kurang dalam hasil rapat, kita lihat dan tentu di sini saatnya pemimpin mengambil satu sebuah keputusan. Dia memiliki kemaslahatan-kemaslahatan yang tadi mungkin dari yang disepakati bersama kayaknya ada yang kurang, tidak cocok dengan kemaslahatan lembaga misalnya. Yang cocoknya seperti ini yang sesuai dengan lembaga. Nah, bisa di situ diambil satu keputusan. Atau ketika tidak ada yang mengambil dan mana nih pendapat, maka disitulah pimpinan mengambil mana yang lebih tepat. Ya. Tapi yang ketiga, ada pun awalnya yatab'atsuna rajulun nadi bis-shalah qadhiya mengatakan zahiru annahu i'lamun laysa 'ala sifat al-adhan asy-syar'i. Tidakkah disuruh seorang untuk memanggil untuk sholat? Qadhiya mengatakan pada saat itu adalah untuk memanggil aja. Ada orang memanggil gitu. Tapi belum dalam bentuk adzan yang syar'i. Ya. Karena adzan yang syar'i itu setelah ada seorang sahabat, ya, yaitu Abdullah bin Zaid, mendapatkan mimpinya, kemudian diperkenalkan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mensahkan. Ya, Nabi mensahkan. Lalu diajarkan kepada Bilal azan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat asal muasal dari azan itu, awalnya dulu memang tidak ada, kemudian muncul ya ide bagaimana cara untuk memanggil. Karena tujuan adzan itu adalah untuk memberitahukan dan untuk memanggil. Ya. Kalau kita lihat tadi, ada yang diisukan sekarang ini adalah adzan tidak boleh keluar dari tempat masjid. Ya, tidak ada tujuan dan fungsi. Ya, karena adzan adalah pemberitahuan. Allah Ta'ala alam, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana memanggil orang datang-datang rumah? Memanggil orang sholat yang mendatangi rumah. Kalau mendatangi rumah itu samanya dengan mendakwahi. Dakwah, datang ke rumah, ayo datang ke masjid. Itu mengajak. Ya. Dia tidak sama dengan adzan. Kalau misalkan azan pemberitahuan masuknya waktu ke setiap rumah, habis waktu pemberitahuan belum selesai. Nah, kalau datang ke rumah, ya pertama orang-orang yang ada kita ajak. Ya, untuk datang ke rumah pun, ya kalau diperkenankan oleh tuan rumah, ya alhamdulillah. Kalau tidak, itu haknya mau terima tamu atau tidak terima tamu. Ya. Tapi untuk mengajak orang ke sholat, itu adalah perbuatan yang baik. Wallahu ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.